Nggih wong wedok nggih. Terus matur napa anane. Anu Syekh, jenazah niku anak lanang kula. Sedaya dosa dilakoni. Mboten enten dosa sing mboten dilakoni. Nggih. Kabeh dosa dilakoni. Akhirnya beberapa hari piyambak niku sakit. Sakit sing nemen tigang dinten. Piyambak niku wasiat teng kula. Wasiat sekawan perkawis. Bu, kula mekas jenengan nggih, Bu. Apa nak? Menawi kula pecah, tonggo-tonggo mboten perlu dikabari. Tonggo-tonggo mboten perlu dikabari. Nggih ben kabari nggih paling-paling nggih mboten rawuh. Utawi menawi rawuh niku tambah ngolok-ngolok kula. Soale wis terkenal. Terkenal ahli dosa niku terkenal. Tiwas olok-olok kula. Nomor tunggal. Nomor kalih ali-ali kula pengen serati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kin ali-ali kula pengen lebetaken teng ules kula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ping kalih. Kaping tiga Bu, mengke kula nek mun pejah ngletak ngoten sirah kula pengen nideki. Pengen nideki kalih pengen dawuh yo ngene iki pembalasane wong sing tukang maksiat nggih. Saman muni ngoten nggih Bu. Yo ngene iki pembalasane wong sing tukang maksiat. Sing nomor sekawan mungkin menawi kula sambut dipendem sampun selesai lajeng pangandangak teng langit Bu astane diangkat ya Allah pengen dawuh ngeten donga ngeten ya Allah anak kula pengen ridani Gusti kula rido kali anak kula pengen ngoten nggih Bu nggih ya Allah bener ahli maksiat tapi kok ngerti ridho Allah fi ridho walidin. Iki tukang maksiat. Masa sing ngeterno gak ono, nggih namung sing mikul niku tok. Nggih. Tur niku mawon digaji, nggih diongkosi. Akhiripun nggih kula lampahi sedaya sing dados wasiat anak kula. Tangi-tangi mboten kula kabari. Nggih cincine kula tulisi la ilallah Muhammadur Rasulullah betaken teng ulese. Ajeng sirai kloide ingetan yang ini ki pembalasannya wong sing maksiat. Kulo nggih ngoten. Nggih kira kulo nggih namung niku tok bae pembalasan ini titik ini ku badane dipun makamaken kulo terus ndangah. Ya Allah ya Rabbi pengen didani anak kulo kulo rido kali anak kulo. Lebaran kulo dungu ngoten niku lah kok krungu swara anak kulo. Bu, alhamdulillah Bu. Kula pun suwan Gusti Allah ridho kalih kula. Lah mulane kula guyu niku wau. Dadi kula guyu niku pireng swantene anak kula niku wau diridani kalih Gusti Allah. Nah, para bapak lan para ibu, semono ku kemurahane Gusti Allah. Wong sing duwe luput, sing diluput aja sampai putus asa sange rahmate Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe amal sing apik aja kesusu merasa bangga, jangan tertipu nggih, kalian amal kebagusane piyambak. Lah terus mundi sing paling gampang jalan pintas, wis pokoke aku aman lillahi taala. Kowe pengen apa pe? Mbuh, pokoke lillahi taala. Ngoten mawon penak, Bu. Nah, kula dereng saged Yai ikhlas lillahi taala. nanti ku mboten samal pisan yai tiwas rugi. Lah kula kadung sedekah kata-kata mboten ikhlas mengki tiwas katrimo men mboten sedekah pisan nggih. Kula tek ngaji dereng saged ikhlas rai lung mboten ngaji pisan katimbang mboten diterima. Lah iku jenenge tai asu. Tai asu niku jenenge putus asa. Lah terus sarane Syabi Hasan As-Sandini terus pundi sarane amalo terus walaupun masih belum bisa ikhlas. Amalo terus walaupun belum bisa ikhlas. Mergo wong amal senajan ora ikhlas kono manfaate katimbang ora amal. Pak, kula niku badhe ndamel masjid, Pak, nggih. Nggih, kula sampean jariyai mboten kata-kata setengah miliar mawon. Nggih. Sampean mboten ikhlas mboten napa-napa. Nggih. Nggih, sampean jariyai setengah miliar gak ikhlas, niku luwih manfaat katimbang gak jariyai belas. Luh ngoten. Iku aja putus asa, amal terus sambil melatih hati. Amal sambil melatih hati sampai mencapai keikhlasan yang menjadi persyaratan diterimanya amal. Di mutung leh mandek dawe Syabi Hasan As-Sadidi. Amal terus walaupun masih belum memenuhi keikhlasan. Nah, para ibu dan para bapak ingkang minulya. Nyos dawe Abu Yazid Al-Bustami nggih. Nggih, seiring kalian dawe Gusti Allah tengene Nabi mil anbiya Abu Yazid Al-Bustami nggih ngoten. Nggih dawe taubatul maksiat wahidatun wa taubatut taat alfu taubatin. Abu Yazid piyambak niku biyen Masya Allah. Abu Yazid niku mboten sekedar begal, tapi pentolane begal. Mboten sekedar begal tapi pemimpin begal. Yang menguasai daratan Syria. Waktu niku Syria, nggih. Syam Syria niku menjadi pasar internasional. Ini dari berbagai negara padus dagangan datang Syria. Niki melintasi padang pasir nek dicegat kalih Abu Yazid Al-Bustami mun barmun. Wong ngene ku gagah kuat nggih, wani gelute. Lah kalae niku enten tiyang Basrah. Yang Basrah anak buai Hasan Al-Basri niku mendek dagangan teng Syria diderekno Hasan Al-Basri bareng dicegati kali Abu Yazid nggih koncone di stop mandek dhisik mandek ikono Abu Yazid berbahaya tak panai dhisik dipuanah kali bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Abu Yazid blek kelepar semaput. Pun rencange melajeng sedaya. Dan Abu Yazid iku tokoe wae kenek liyane wong ajure melayu. Diparani kali Hasan Al-Basri. Akhiripun terus disubuk malih terus sadar. Bareng sadar niku nggih terus dinasihati nggih kalian Hasan Al-Basri. Abu Yazid nyuwun pirsa, kaya kula iki mboten napa dereng kebacut ngene kene. Napa tasih enten kesempatan kula tobat. Nek tobat napa kula diterima. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Akhiripun terus tobat dadi wali sing hebat. Nggih. Insyaallah. Wali sing hebat Abu Yazid Al-Bustami niku mastani wong aku duwe amalku syirik. Syirik kofi. Ono wong amal ku arep-arep ganjaran. Iku syirik Abu Yazid Mastani. Syirik kofi. Hebati semonten. Abu Yazid iku sembahyang barisak sampai subuh nembe salam rong rakaat tok. Barisak niku saka ngrekatku sampai hampir subuh baru salam. Nopo? Berlang-lang buana kalem malakut. Abu Yazid ku asale nggih tukang begal. Asale tukang begal, Utbah al-Hulam, min ahlil fasad. Nah ini dawuh niku wau, wahai hamba-hambaku yang berdusta, yang berdosa, jangan kamu sampai putus asa dari rahmatku karena tidak ada dosa yang tidak aku ampunkan. Mengkaden para bapak, monggo kita tansah nyuwun dhateng Allah amal kita sageta kholison mukhlison diwajilah. Donga kita tansah nyuwun istiqomah nyuwun ikhlas lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna nabi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kanal, ya kanal, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.